Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan dibukakan olehnya waktu luang dan kesempatan untuk terus bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan kita atau dengan organ-organ tubuh kita dalam ketaatan kepadanya. Semuanya ini merupakan bentuk munajat hamba kepada Allah Azza wa Jal, ai mengutarakan bahwa hamba itu sangat-sangat membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan dari ketaatan berganti ketaatan ke berikutnya menjadi dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Termasuk di dalamnya adalah harapan untuk kita menjadi orang yang beruntung di dalam hidup. Maka salah satu cara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tabah serta sabar dalam memikul pembelaan terhadap agama Allah, amanat membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, ay berjihad. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dan berjumpa dengan sekelompok musuh, maka kokohlah engkau, istiqomahlah engkau. Dan kata Allah Azza wa Jalla, ingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa'amarahum bidzikril kathiri wal jihadi ma'an. Allah memerintahkan mereka untuk berzikir yang banyak sekaligus berjihad liyakunu ala roja'in minal falah, agar mereka selalu berada dalam harapan keberuntungan. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat ay katsira. Allah menyanjung dan memuji kaum lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian juga para wanita yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian bertolak dalam menunaikan manasik haji kalian, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau lebih keras dari itu, atau lebih sering dari itu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan faedah dari ayat-ayat ini, fafihil amru bidzikri bilkasrati wasyiddati lishiddati hajatil abdi ilaihi wa adam istighnaihi anhu tarfata ain. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat perintah untuk banyak berzikir dan menguatkan zikir tersebut. Kenapa? Karena tingginya tingkat kebutuhan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini catatan yang sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Di mana Allah Azza wa Jalla telah menyinggung, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai segenap manusia, kalian adalah orang-orang fakir. Fakir dari semua sisi. Coba dibaca, direnungkan, dipahami tafsir al-Imam Syi'di rahimahullah terkait dengan ayat ini, ya ayyuhan nas antumul fuqara, fakir dari semua sisi. Berarti kebutuhan manusia itu dari semua arah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk banyak mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tinggi tingkat mengingatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebutuhan kita yang sangat kepadanya. Dan ya, wa adam istighna'ihi anhu tarfata 'ain, tidak butuh, berarti butuh. Ya, kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla tarfata 'ain, sekejap mata. Ya, jadi setiap kedipan mata itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disinilah letaknya orang-orang yang angkuh dan sombong. ya, tidak mau dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ketaatan, menjalankan ibadat, menjalankan barakallahu fikum al-khair, kebajikan-kebajikan di dalam hidup, datang malasnya, datang barakallahu fikum loyo dan lesunya, datang berbagai macam bentuk sakit di saat dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia. Ya, dia tidak memahami dengan sangat-sangat kalau apa yang ada di sekujur tubuhnya dari organ-organ tubuh yang lengkap, kebutuhan-kebutuhan organ tubuh itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Tak paham. Ya? Karena kesombongan itu menutupi dirinya untuk memahami itu semua. Seolah-olah dia, seakan-akan kalau tanpa dia, kalau tanpa melalui dia, kalau, semuanya akuisme. Ya? Barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita bersikap hal yang demikian walaupun terhadap diri kita sendiri. Saya mampu. Oh, jangan. Anda bisa berbuat, bekerja sekecil apapun karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Ya, jangan akuisme. Barakallahu fik. Walaupun pengakuan itu ada pada diri kita. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesimpulannya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hakikat manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara, agar manusia itu sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Apa yang bisa diperbuat oleh manusia di muka bumi ini, ingat, itu semuanya dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Ya? Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, فَأَيُّ لَحْظَةٍ خَلَى فِيهَا الْعَبْدُ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ عَلَيْهِ لَا لَهُ. Di mana saja, kapan saja, sesaat, seorang hamba kosong dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan berakibat atasnya akibat buruk. La lahu. Tidak ada barakallahu fikum keberuntungan baginya. Maksudnya, dia akan merugi. Wa kana khusranuhu fiha a'azama mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah. Kerugian dia dalam sesaat dia lalai kepada Allah itu lebih besar dari keberuntungan yang dia peroleh dalam kelalaian itu kepada Allah. Jadi benar-benar merugi. Barakallahu fikum. Bagaimana gambaran ucapan ini? Wa qala ba'dul 'arifin. Telah berkata sebagian ahli ma'rifah, "Lau aqbala 'abdun 'ala Allah ta'ala kadza wa kadza sanatan, thumma a'rada 'anhu lahdatan, lakana ma fatahu a'zam mimma hasalahu." Allahu Akbar. Kalau seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala demikian-demikian 1 tahun, berarti kebaikan yang dilakukan, kemudian dia berpaling dari Allah azza wa jalla sesaat, niscaya apa yang luput darinya lebih besar dari apa yang telah dia dapatkan. Allah, 1 tahun lo. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau bukan lahdhah saja tapi lahadhat? Terlalu sering kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di meja judi, di meja barakallahu fikum game, ya di depan di meja game PlayStation, ya televisi atau yang semisalnya, terlalaikan lahadhat, waktu yang sangat, bukankah kerugian itu akan lebih fatal lagi barakallahu fikum? Kerugian itu akan lebih besar lagi di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya untuk kita melelah dan mencapekkan organ-organ tubuh kita ini fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kita harus buka adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai menunaikan 1 tugas, bangkit lagi. Bangun lagi. Barakallahu fikum. Akhi, capek lelah. Naam. Kelelahan dan kecapean fi ta'atillahi azza wa jalla, apalagi ada pada ketaatan itu masyak, rasa berat melaksanakannya. Kita benar-benar berjihad, berjuang untuk mewujudkannya dengan beban-beban tadi, maka nilainya akan ditambah lebih barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bab ini yang harus kita selalu buka. Memang capek, memang lelah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi sekali lagi, kelelahan dan kecapean dalam ta'atillahi azza wa jal, apalagi kalau nusratan lidinillah, demi menjaga dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memperhitungkan dengan perhitungan yang besar. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini 1 bab. Bab yang lain yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Azza wa Jalla. Bersegeralah kalian untuk kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ruang lingkup ketaatan. Tidak ada yang dimaksud bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah berarti membuka pintu-pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Karena kebaikan yang dikerjakan itu akan menghapus kejelekan yang sudah dilakukan dan dikerjakan. Fa innal hasanah. Karena kebaikan itu barakallahu fikum, ya, akan menghapus kejelekan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga bab yang harus kita selalu pegang di dalam hidup ini, kalau kita mengatakan ya, sisa-sisa dari perjalanan yang telah lewat di dalam hidup ini, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ayo, berlomba-lomba. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, hal-hal ini yang tentu kita harus buka barakallahu fikum di dalam hidup, juga seperti hadis Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan. Ya, atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Subhanallah. Man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Kemudian hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wasta'in billah wa la taj'az. Apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Tidak ada yang paling bermanfaat di kehidupan kita ini kecuali kaitannya dengan urusan akhirat. Bagaimana dunia bermanfaat? Berarti masuk dalamnya, masuk di dalamnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang akan berguna dan bermanfaat buat engkau. Ingat, Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengingatkan, dalam semangatnya engkau untuk mencari yang berguna, jangan lupa minta bantuanlah engkau kepada Allah. Berikutnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, jangan engkau bermalas-malasan. Jangan. Lakukan apa yang engkau barakallahu fikum bisa lakukan. Dari urusan dunia yang kau bisa menutupi barakallahu fikum kehidupan engkau walaupun mungkin ringan, itu yang bisa engkau lakukan. Terkadang kan ada orang yang menuntut kita untuk bisa begini, bisa begitu. Loh, barakallahu fikum. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu dalam urusan akhirat harus kita melihat orang yang selalu berada di atas kita. Di depan kita. Urusan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal, terkait dengan ini semua, lahadhat yang kita punyai lebih banyak lalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maaf-maaf saja ya, kita semuanya, saya dan antum, bukan cuma lahadhat saja, tapi lahadhat. Ya, barakallahu fikum. Namun kita berharap ketika kita berada dalam urusan dunia, yang kita ingat bahwa urusan dunia ini adalah melaksanakan perintah untuk mencari nafkah buat diri kita, maka ini adalah ketaatan. Ini adalah kebajikan. Karena kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berangkat ke ladang, kita mengelola tanaman kita atau mungkin binatang ternak kita, semuanya itu barakallahu fikum, kalau kita berniat untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka bagian dari pintu ketaatan. Bagaimana kalau dalam pencarian dunia itu kita selalu barengi dengan istighfar kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebaikan di atas kebaikan. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menutupi kehidupan mereka dengan bercocok tanam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berniaga, barakallahu fikum, ya, yang berangkat berniaga punya keahlian, berniaga. Yang punya keahlian bercocok tanam, cocok tanam. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mencari penghidupan hidup, dalam mengejar kehidupan terkait dengan urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, semuanya ingin menjadi orang terdepan mereka, para sahabat Nabi. Sehingga yang ada adalah perlombaan. Perlombaan. Berlomba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, dalam ketaatan ini mereka saling bahu-membahu, mereka saling tolong-menolong, mereka barakallahu fikum menghilangkan sifat hasad. Ya, sebagaimana pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang dibagikan kita wejangan ini oleh a'immatus sunnah, agar menghindarkan diri dari sifat-sifat hasad. Yang ada perlombaan, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, kemuliaan, barakallahu fikum. Hilangkan sifat hasad, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kalau sifat hasad itu melekat pada diri seseorang dan tidak berupaya untuk kemudian dia hilangkan dan lenyapkan atau lawan ketika munculnya, akan menggerogoti banyak perkara di dalam hidupnya. Banyak perkara di dalam hidupnya. Na'udzubillah kalau sampai keimanan kita ini digerogoti karena hasad. Bukankah orang yang Allah berikan kepadanya melebihi kita, itu merupakan keputusan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat engkau tidak menerima, engkau hasadi orang yang dibagikan oleh Allah lebih dari dirimu sendiri, barakallahu fikum, berarti anta kebencian, hasad itu ada kaitannya dengan sebuah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat mengerikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, lahadhat yang mungkin terlalaikan pada diri kita ini, kita harus berupaya untuk membuangnya jauh-jauh. Wa dzakara al-Baihaqi 'an Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkuru Allah ta'ala fiha illa tahassara 'alayha yaumal qiyamah. Dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah sesaat berlalu pada anak Adam dan dia tidak menyebut Allah azza wa jalla padanya, ay mengingat Allah padanya, kecuali akan merugi, menyesal atas hal itu kelak pada hari kiamat. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam menyebutkan fi hadzal isnad dha'f, di dalam sanad ini terdapat kelemahan, ghairu annahu lahu syawahid. Hadis ini memiliki syawahid yang banyak, barakallahu fikum. Wa dzukira an Mu'adz bin Jabal yarfa'uhu aidan, dan telah disebutkan dari Mu'adz bin Jabal dan dia memarfukkannya juga, laisa tahassuru ahli al-jannati illa 'ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah 'azza wa jalla fiha. Tiadalah kerugian penduduk surga kecuali berlalunya sesaat pada diri-diri mereka di dunia, maksudnya, yang mereka tidak menyebut Allah padanya. Tidak ada penduduk surga menganggap kerugian kecuali kerugian di saat berlalu saat sesaat sesuatu atau waktu yang dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala padanya barakallahu fikum. Termasuk dari syahid yang hadis yang di atas. Wa an ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dhikran lillahi azza wa jalla. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap ibnu Adam, setiap ucapan ibnu Adam, kulluhu alaih, dicatat atasnya, ya, menjadi hujjah, penggugat atasnya, bukan pembela buat dirinya, illa, kecuali seruan kepada yang baik, ucapan yang itu merupakan seruan kepada yang baik, atau larangan dari berbuat kemungkaran, atau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa an Mu'adz ibn Jabal qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dari Mu'adz ibn Jabal berkata, aku telah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, amalan yang mana yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, antamuta walisanuka ratbun min zikrillahi azza wa jalla. Engkau meninggal dan lisanmu dalam kondisi basah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih keutamaan zikir. Barakallahu fikum. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, li kulli syai'in jila, wa inna jila al-qulubi zikrullah azza wa jalla. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, segala sesuatu ada pembersih. Jila, ya, pembersih. Dan pembersih hati itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara al-Baihaqi marfu'an min hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi marfu' dari hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, li kulli syai'in saqalah. Ya, segala sesuatu itu ada, ya, mengkilapkannya, membersihkannya. Wa inna saqalatal qulubi dzikrullahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi azza wa jalla min dzikrillahi azza wa jalla. Dan tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan dari azab Allah dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, walal jihad fi sabilillahi azza wa jal. Mereka mengatakan, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak pula jihad di jalan Allah azza wa jal. Qala, walau an yudraba bisayfihi hatta yang qati'a, walau ayadriba bisayfihi hatta yang qati'a. Walaupun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia membunuh dengan pedangnya, berperang, memukul dengan pedangnya sampai pedangnya itu patah. Barakallahu fikum. Ya, hadis ini disebutkan pada sanadnya terdapat kelemahan, namun ada syahid dari hadis Mu'ad dan Jabir diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Terakhir yang kita ambil, qala wala raiba annal qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhasu wal fiddatu wa ghayruhuma. Tidak ada keraguan bahwa hati itu bisa berkarat. Yasda'u artinya berkarat. Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga, berkaratnya perak, dan selain keduanya. Wajilauhu bidzikri, untuk menghilangkan dan melenyapkan karatnya itu dengan zikir kepada Allah. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mir'atil bayda. Sesungguhnya zikir itu akan membersihkan hati sampai kemudian membiarkan hati itu bagaikan cermin yang putih. Fa idza turika sudia, kalau ternyata zikir itu ditinggalkan kembali berkarat. Fa idza dzakara jalahu, apabila ya, fa idza taraka, apabila dia meninggalkan zikir, maka akan berkarat kembali. Fa idza dzakara jalahu, dan apabila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membersihkannya kembali. Ini barakallahu fikum kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya lisan kita goyangkan, tapi ya, hati ini kosong tidak. Kan kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, kaum mukminin apabila disebut nama Allah azza wa jalla muncul rasa takut pada hatinya. Tentu ini yang dimaksud barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar goyangan lisan, tapi tidak masuk ke dalam barakallahu fikum qalbu. Ini satu. Yang kedua, zikir kepada Allah azza wa jalla tidak hanya kemudian dengan lisan. Ya, barakallahu fi. Jadi zikir mengingat Allah azza wa jalla dengan melaksanakan pintu-pintu ketaatan. Seseorang masuk ke dalam ketaatan, dia tahu kalau yang memerintahkannya adalah Allah, maka dia juga termasuk sedang mengingat Allah azza wa jalla, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat para pendahulu kita yang salih minas sahabat ta'alau, mari kita ke sini di majlis zikir, maka maksud mereka majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk majlis zikir. Segala macam bentuk ketaatan, maka itu termasuk zikrullah azza wa jalla. Seorang al-um terus bersemangat membimbing, mengajari anaknya di rumah. Sebagai bentuk barakallahu fikum, dia melaksanakan tanggung jawab. Itu adalah pintu zikir. Ya, dia terus barakallahu fikum membimbing, berkhidmat terhadap suaminya. Ya, dengan niat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka itu bentuk zikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu zikir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luas. Jangan sampai zikirnya ya di apa namanya di lisan, tetapi pelanggarannya banyak. Contoh misalkan orang zikir la ilaha illallah, ya sampai tengah malam. Kondisi diantaranya ada yang pakai jimat, ada yang ini, ada yang tawassul, ada berbagai macam. Ini kesalahan yang sangat fatal. Tidak berguna zikirnya. Apalagi kalau sampai kemudian lambat laun lenyap kalimat tauhid. Ya. Ketika terdengar tadinya awal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lolos la ilaha illallah, la ilah, la ilah, la ilah, terdengar. Kemudian Allah, Allah, Allah. Sampai kemudian hu hu hu. Lalu terus apa yang mau diharapkan dari zikir barakallahu fikum seperti itu? Ya, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa zikir itu bukan hanya kita menggoyangkan lidah dengan kalimat-kalimat zikir ingat kepada Allah, tapi semua bentuk penggunaan organ-organ tubuh kita fi ta'atillah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah masuk zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang yang berzikir kepada Allah itu diumpamakan seperti orang yang berlindung di benteng. Ya, perlindungan kita di dalam benteng bukan cuma kita ya melafazkan apa namanya pujian-pujian, tetapi semua bentuk ketaatan di saat itu kita membikin benteng di dalam hidup. Kita membentengi diri dari serangan musuh dan lawan barakallahu fiik. Kalau cuma hanya goyangan lisan, tapi amaliyah yang lain hancur, ya tidak menjadi benteng lagi. Ya, tetapi akan menjadi senjata makan tuan. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu kita untuk selalu berada pada zikrullah azza wa jal dimanapun kita berada. Allahumma amin, Allahumma amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.